Sehingga ku berdiri sepanjang malam, mengintai danau langit yang tersergam, demi meniti doa dan impian di saat melintas sang kelodan. Kau di sisiku sentiasa, Julia. Seperti ku Julia, kita menjejati cinta yang sama.